Joko tingkir ngombek dawet, jadi pikir marai mumet. Ngopek jamur ngone mbawake, pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Joko tingkir ngombek pantang mundur terus nyambut gawe.